tak dapat menahan rasa di dadaku. Ingin aku memiliki, namun dia ada yang punya. Tuhan bantu aku, ternyata dia kekasih sahabatku. Entah apa yang harus ku katakan, hatiku bimbang jadi tak menentu. Bukan maksud diriku melukai hatimu, namun aku juga wanita yang ingin merasakan cinta. Never never want you, really really love you. Maafkan aku mengecewakanmu. Really really love you, never never leave you. Segera aku melupakan dirinya. Bukan maksud diriku melukai hatimu, namun aku juga wanita yang ingin merasakan cinta. Never never want you, really really love you. Maafkan aku mengecewakanmu. Really really love you, never never leave you. Segera aku melupakan diri. Aku melupakan dirinya.